Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah melihat atau menonton televisi, ada seorang ustadz itu berceramah bahwa untuk menuju ke ikhlas tidak cukup dengan amal syariat, tapi harus masuk ke amal torekot. Untuk dari amal torekot harus mampu menerjemahkan lafaz la ilaha illallah dengan tiada yang berbuat kecuali Allah. Ada lagi seorang ustazah mengatakan di satu riwayat bahwa sahabat menanyakan kepada Rasulullah, apa itu ikhlas? Dijawab oleh Rasulullah, nanti saya tanya ke Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya, jawabnya, nanti saya tanyakan ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerangkan ke Malaikat Jibril bahwa ikhlas itu rahasia di atas rahasia. Tapi begitu saya mendengar Buya waktu ceramah di rangkeng apa haul itu, begitu simpelnya ikhlas itu. Waktu itu kalau enggak salah resep dari baginda Rasulullah, ikhlas itu kalau bisa mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Jadi pertanyaan saya, dari ketiga jenis ikhlas ini, apakah sama tapi apa serupa tapi tak sama, atau ada istilah lain? Begitu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah ikhlas. Ikhlas yang tahu Allah, dan kita berusaha menuju ikhlas. Ikhlas itu roh daripada amal. Maka tidak ada istilah ikhlas jika tidak ada amal. Maka jangan khayal bercerita tentang ikhlas tapi tidak berusaha untuk beramal. Ada guru tasawuf membaca Ihya Ulumuddin ngajari ikhlas bertahun-tahun, berhari-hari, tapi enggak pernah mencoba beramal untuk bisa disifati sebagai amal ikhlas. Ikhlas itu ruhnya daripada amal. Ada amal, ada ruh. Ada amal saja enggak ada ruhnya enggak berguna. Seperti menghadiahkan kepada seseorang kambing yang tidak bernyawa, jadi bangkai. Kepada Allah pun demikian, kita memberikan kepada Allah sesuatu yang sifatnya lahir, baru ada ruhnya, yaitu namanya ikhlas, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sesuatu yang dipisah. Ini pertama. Kedua adalah, di dalam mendiskusikan masalah-masalah ilmiah, hindarilah untuk berbicara dengan banyak orang dengan bahasa yang membuat orang pusing. Itu dalam kajian tertentu untuk mempertajam pemahaman tentang sesuatu yang sedang dibicarakan. Misalnya kita pernah dengar istilah syariah, kemudian thariqah, kemudian hakikat. Itu apa sih? Itu apa? Kalau dalam bahasa kita membicarakan tentang manusia itu, ya kita berbicara tentang akalnya, jasad dan rohnya. Semuanya penting. Jasad yang enggak ada, enggak ada bicara tentang akal dan rohnya. Rohnya siapa dan akalnya siapa? Ada jasad bicara tentang roh tapi enggak punya akal, ya orang gila dia itu, enggak. Atau katanya cerdas, dia pintar, hebat, ganteng, tapi tidak bernyawa. Bangkai itu manusia. Paham atau tidak mana ini? Jadi utuh. Jadi kalau berbicara tentang hakikat, tarekat, hakikat dan syariat, tarekat dan hakikat itu satu paket sebetulnya. Cuman para ahli tasawuf memilah itu untuk detailnya. Tarekat itu gini loh ya. Maka harus kau langkai, kau lewati ini. Kemudian setelah itu apa, syariat ini loh ya, thariqah ini, syariat itu dasar yang harus kau ketahui tentang sholat, tentang ini dan sebagainya. Lahirmu harus tahu ini semuanya. Baru nanti thariqah itu harus berusaha kau bisa mengamalkan itu sesuai dengan keyakinanmu. Lalu kau pertajam makna kesadaran hatimu dengan keikhlasan dan bagaimana. Baru nanti kalau kamu sudah sampai pada tingkat itu, secara otomatis kamu nyampe ke tingkat berikutnya. Yaitu namanya apa? Hakikat. Enggak ada orang saya sudah sampai kepada hakikat. Salat enggak? Salat itu kerjaannya orang syariat tuh. Saya hakikat gila kayaknya dia tuh. Ini biasanya dunia tasawuf tuh dijadikan dunia perbincangan bukan amal. Sampai nanti dibahas, mana lebih penting, mahabbah atau ridha? Mahabbah sama ridha penting ini. Wow, dibahas dalam diskusi. Tidak dapat mahabbah, tidak dapat ridha. Seperti itu loh, orang fakir di pinggir jalan cerita tentang, mobil Jepang sama mobil Amerika bagusan mana? Bagusan mobil Jepang. Wah, ini loh mobil Jepang. 2 jam debat, tidak beli mobil. Itu loh. Bahasanya tasawuf, semalam suntuk, setiap hari jam 3 selesai diskusi tasawuf. Mana amalmu yang akan disifati dengan ikhlas? Mana itu? Itu tadi di pinggir jalan, wah mobil Amerika itu begini, panjang debat, berantem. Enggak, ngangkat pisau, enggak bisa pokoknya. Pulang naik, jalan kaki. Enggak beli mobil, hayal itu ya. Itu biasanya dalam diskusi-diskusi begini. Sama guru fikih pun begitu, memperuat urusan ibadah. Gara-gara apal niat, enggak apal niat sampai enggak sholat itu ya. Ini yang digampangin harus pakai sholli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblah, 3 apal enggak sholat aku. Nah, itu shomahatin an ada ifardhi Ramadan sama Ramadan ini dibingungkan. Khairumun syarif, enggak ngerti orang awam khairumun syarif orang musyrif. Dibahas ini, ustaz apa ini kok bikin pusing orang awam ini? Sudahlah pakai nanisah orang awam. Ramadana, Ramadani, habisana, habisah. Pokoknya maksudnya benar sudah. Dibahas terus sampai bingung. Wah, hebat nih ustadznya. Kenapa? Sampai aku tidak faham. Baguslah. Biasa sederhanakan kita bicara. Kecuali diskusi dengan santri ilmiah bab fikih. As-sawmu fil ghot ya'l imsak. Kada, kada, kada. Ya cuma niat. Niat itu paling sempurnanya begini, begini. Ini kan diskusi dalam majlis ilmi, orang awam direpurak rendahkan. Termasuk membahas masalah ikhlas dan sebagainya. Jangan dibikin pusing nanti. Ikhlas adalah kau beramal karena Allah. Teruslah beramal karena Allah. Karena Allah itu gimana? Enggak nyambung juga. Kadang-kadang. Pusing, sudahlah. Sudah kalau kamu bisa bersedekah, tidak ingin dilihat orang. Oh iya, saya masih ingin dilihat orang. Nah, berarti ada unsur riak di hatimu. Berlatih lagi. Nanti pelan-pelan. Langsung aja amal. Sudah. Jangan pakai diskusi, sudah. Saya ingin tahu ikhlas bu ya, sudahlah kamu sedekah diam-diam sudah. Tuh keropak di belakang itu ada. Masukin duit. Enggak ada orang tahu. Hah? Kalau kamu bisa, sudahlah enggak usah cerita saya. Berarti kamu sudah ngerti ikhlas. Salat-salat. Nanti jangan salat hanya di masjid saja dilihat oleh tetanggamu atau calon mertuamu. Bukan itu. Di rumahmu yang kamarmu yang sempit salat. Gara-gara ada calon mertua bisa 8 rakaat itu jadi. Salat sendiri. Salat sendiri. Itu sudah amal saja sudah enggak pusing. Itu ketemu ikhlas nanti. Bahas ikhlas adalah beramal karena Allah. Ikhlas, ikhlas. Mana amalnya mau disifati ikhlas? Sudahlah beramal dulu baru nanti ngomong ikhlas. Sederhanakan. Jadi ikhlas itu berbuat karena Allah. Ada amal baru disifati dengan ikhlas. Tanpa pamrih, tidak senang disanjung. Dan itu juga pemberian dari Allah tapi kita berusaha. Adapun jika kita disakiti seseorang bukan babnya ikhlas, sebab bab kita itu memaafkan hati yang lapang. Jadi kadang-kadang memang bahasa Indonesia itu bahasa melarat ya. Orang ikhlas karena Allah. Orang ikhlas itu saya disiksa sama orang ikhlas. Bukan ikhlas itu namanya. Ikhlas itu bukan begitu tempatnya. Jadi istilah. Sebab iman pun kadang-kadang beda. Itu iman. Kamu tidak kuat iman. Seolah-olah benar ya. Cuma yang satu kamu tidak kuat iman tergoda sehingga kamu melakukan zina, mabuk dan seterusnya. Ini benar. Yang satu lagi apa? Gara-gara nomor dulu waktu SDSB. 82. 82 nomornya. Sampai ke tempat masangan 28. Padahal tadi dikasih tahu sama temannya 8 tuh. Tak tahu sampai itu bayari 28. Aduh, kamu kasih berapa? 28. Kamu sih enggak kuat iman, coba 82. Lah, iman jadi sini. Untuk judi iman. Ini memang istilah-istilah kacau di negeri kita. Ini ya. Sudah bukan itu. Jadi asal ridho, ikhlas, ya. Ikhlas itu bagaimana kita beramal karena Allah. Jadi tadi nikmat salat sendiri enggak ada yang tahu di kamarnya. Pengin nambah. Loh. Kok pengen nambah? Siapa yang melihatmu? Allah. Dan tidak pengen cerita di esok hari. Itu saja. Kalau kita sudah sampai begini, sudah tidak usah ngomong siapapun. Kita sudah punya ikhlas. Sedekah, diam-diam, sudahlah. Tidak usah pakai bahasa diskusi, sudah. Kelamaan diskusi itu. Kita perlu praktek saja. Keluarin duitnya, nanti. Mohon langsung. Langsung pulang sholat. Biasanya duhaan, 2 rakaat. Sekarang, 8 rakaat, tidak ada yang tahu. Tidak suamiku. Tidak istriku. Tidak anakku. Karena Allah. Sehingga sebagian solehin itu melakukan sholat malam itu tidak pernah diketahui. 40 tahun sholat malam tidak pernah diketahui. Hanya waktu dia sakit, ternyata apa kamar mandinya itu kosong, apa tidak diisi, baru ketahuan. Karena apa? Yang ngisi sebetulnya beliau sebelum sholat, belum ngisi airnya. Allah. Baru setelah kosong airnya, karena dia beliau sakit, tidak ada yang ngisi rumahnya. Yang bisa mengisi adalah beliau. Tidak ketahuan oleh istri, oleh suami, oleh anak, dan sebagainya. Nah ini keikhlas. Baik. Dan ada satu CD tentang ikhlas, abadikan amal dengan ikhlas, ikhlas berbuat karena Allah. Sudahlah, lakukan. Adapun masalah dilihat manusia, tidak jaminan itu tidak ikhlas. Bisa saja memberikan contoh, Nabi Muhammad bersedekah di depan orang juga ada. Kita ada bersedekah depan orang, bisa. Sayyidina Imam Ali radhiyallahu anhu bersedekah dengan 4 model. Kalau dapat duit 10 juta, 4 juta bagi 4. Yufikuna billayli wan nahari sirra wa alaniyatan. 1 juta siang hari, 1 juta malam hari, 1 juta terang-terangan. Aku sedekah 1 juta. 1 juta sembunyi-sembunyi. Pengin mana yang kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalau terang-terangan bisa ikhlas lebih hebat lagi. Kenapa? Ngasih contoh buat yang lainnya. Waduh, hebat ini. Terang-terangan ngasih contoh. Sedekah yuk, ini saya ngasih contoh. Bisa ikhlas. Dan ikhlas itu memang sambungnya hati kepada Allah. Dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan. Perjuangan yang tidak ada hentinya.